ibu-ibu sedaya, anak-anakku, putu-putuku, bapak-bapak, ibu bupati, Mbak Yuni, sahabat saya, sahabat suaminya, beliau, para pejabat musbida, musbika, Pak Care yang saya kagumi. Saya langsung mohon Mas Bowo untuk menemani saya di sini dan memohon kepada bapak-bapak yang lain untuk gemburan bareng-bareng ben tambah sumringah uripe nggih. Alon-alon mangke digoleki penemu-penemu sing sae. Monggo Mas Bowo mriki. Mas Bowo sinten ingkang saenipun pun aturi jumenengan wonten panggung misalnya ke Bapak Pak Carik, Bapak Agrarno nggih. Nyuwun sewu Pak Carik wonten pundi wae nggih. Nyuwun sewu Pak Carik. Saya persilakan maju ke depan. Ibu, Bapak, saya pakai bahasa Indonesia campur Jawa kasar nggih. Ora apa-apa nggih, wis sedulur nggih. Nek arep alus-alus banget niki kula pelo mboten saged sawak ajeng ngajar ten Pak Carik kalian Mas Bowo niki kula njaluk buku-buku Jawa sing iso aku gencara Jawane nglipis apik tenan kaya pembawa acara kula wau. Monggo Pak Carik. Kemudian Bapak Lurah Buharjo Pak Heri. Yang mewakili penanggung jawab keamanan wilayah yaitu Bapak dari Polri, mungkin Kapolsek atau dari Polres, saya mohon dengan sangat untuk maju ke depan. Sambil menunggu beliau-beliau maju ke depan yang akan diprakarsai oleh Mas Bowo, saya ucapkan mugi-mugi selamat dunia akhirat sedoyo nggih. Pak Lurah Suroto, saya aturi maju ke depan. Monggo. Monggo panitia untuk memohon dan mengantarkan ke depan. Raharjo, selamat dunia akhirat. Saling menyelamatkan satu sama lain. Gawe aman nang kiwa tengene ngoten nggih, Bu nggih. Aniku coro arape, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sak durungi Kiai Kanjeng nuduk-nuduk nggih. Niki kula mriki niki njur kelingan sing jenenge Gemah Ripah Loh Jinawi nggih mriki niki to. Subur lemai biyen duwe sapi telu saiki 30 gitu. Nggih mboten? Wah, terus sing wedok mana wae ngoten iki. Ferry monggo mriki mriki. Gemah Ripah Loh Jinawi niku bahasa Jawa yang luar biasa menggambarkan kesuburan tanah air kita. Mula nek wis alamnya dianugerahkan oleh Allah Gemah Ripah Loh Jinawi njur menungsone rakyate pemerintahe gawe tata tentrem. Napa Bu? Bapak. Tata tentrem kerto raharjo. Tata tentrem. Dadi sakabehane ditata ben iso gawe tentrem. Nek nah, kerto raharjo Pak Carik, kerto raharjo maknane pun pripun? Menjo Pak Carik. Niki. Amrih ahli nipun iki guru kula bab filosofi Jawa. Mulai tata tentrem pokoke gawe tatanan ning desa, ning kutha, ning dindi sak negara ben kabeh wong do tentrem. Lah nek kerto raharjo niku pripun? Nek tata raharjo niku kanca kula. Niki kerto raharjo. Lagi dan namun gue pilih klien tu jangan pangapunten. Kalau gue buatkan sinau neko ya kajen. Kerto raja nanti sedoyo ingkang tumapak meniko dari Panjongko mugi-mugi Raharjo lahir batosipun namun ngaten kirang langkungipun kangge kula lho kajen. J. Raharjo itu berarti sejahtera. Ngapa gini? sejahtera, mapan temoto, iso mangan gitu, iso nyekolah ke anak, ngoten nggih. Ora kerengan, damai niku nggih, toto tentrem kerto raharjo. Niku nek cara Jawa, nek bahasa Indonesia adil makmur. Nggih, wonten. Nek jaman reformasi niki enten istilah masyarakat madani niku nggih karepe nggih, toto tentrem kerto raharjo. Nek ten Islam niku jenenge baldatun thayyibatun warobun ghafur. Niki sak derenge nuthuk kula nyicil sithik niki nggih, Bung nggih. Rodo beda niku nek baldatun thayyibatun warobun ghafur nek gemah ripah lo jinawi toto tentrem Kertoharjo masyarakat adil makmur niku nek ten Islam ming baldatun thayyibatun titik ming niku tok. Ning kali Gusti Allah ditambahi warobun ghafur. Kowe temoto apik, sugih ya apik, melarat ya ora masalah, angger ora bingung atine nggih, tetep bersyukur. Rukun ya apik. Ning tetep rukunmu, tentremu, raharjomu kuwi kudu tetep di ngapura Allah. Aja nganti ana barang-barang sing Gusti Allah ora ngapura. Mulane ana bahasa warobun ghafur. Soalnya nek dipikir-pikir sing tata tentrem Kertoharjo iki ora mung wong apik tok, wong main judi niku nggih rukun to niku. Rukun iki lagi. Rukun bandare karo sing main ya rukun. Ten sanggerane kok tata tentrem niku. Kertoharjo iki mboten. Ning ora robun ghafur. Ten sanggeran, ngeta sanggeran. Bu. Kalau rumien itu sabone ponco-ponco ini kumpul Mbak Ben kundi aku ketemu mereka ada yang menyengar berarti tahu rono sing bengok nih, kalau sing orang bengok itu berarti bendino rono orang-orang pak kuyon pak lho ten Mbak Ben itu tata tentrem Kertoharjo ning ora robun wofur burung karuan di ngapura Gusti Allah. Jadi ora cukup ning tata tentrem Kertoharjo ning kudu diitung leku seneng-seneng iki, leku tentrem iki ana salah ora kanggone Gusti Allah ngoten lho Bu. Dadi pedomane wong urip mung siji. Piye carane ora nganti kaliren nggih? Tur Gusti Allah aja nganti nesu. Dadi arep kowe dadi lurah, arep kowe dadi cari, arep kowe dadi bandar judi, arep kowe dadi tukang ojek, orang masalah. Ning pedoman ning siji kira-kira iki sing tak lakon iki Gusti Allah ngapura apa ora ya. Anak nganti ana hal sing Gusti Allah ora ngapura, mesake anakmu nggih mboten. Mesake putumu sok-sok. Mesake keluargamu. Dadi nyambut gawe apa wae nek iso niku diitung muga-muga sing tak lakone kabeh iki di ngapura Gusti Allah. Artine ora ana barang-barang hal-hal perilaku dan kelakuan sing kira-kira marahi Gusti Allah nesu. Mboten Ibu nggih. Jadi Mas Bowo Pak Jare kula ming saged urun awal niki niku pokoke pedomane napa ngono niku Rabbun ghafur amin Allahumma Rabbun ghafur pokoke dene ngoten niku. Nek jenengan merah susu sapi ya ora ana masalah mesti Rabbun ghafur nek jenengan teplek napa mriki jenenge? Apa iki jenenge to mriki? Teplek ya sami ya. Nek nggon kula mriku njomo niku teplek uthuk, nek uthuk niku nganti kotak niku sing dadul, nek mriki dadul kula uthuk nggon kula. Teplek niku nganti kertu nggih. Gustur niku dipecat kali Pak Amin Rais, kula takoni Gus, piye to kok dipecat jenengan kok ora kondo-kondo aku nek arep gawe impeachment mengakui kancamu aku cedhak karo tentara karo polisi nek jenengan kondo aku sik kan iso tak rembuk jenengan ora kondo-kondo akhirnya dipecat. Terus Gus Dur jawab, "Cak jenenge wong toplek kadang kalah kadang menang." Niku presiden Indonesia niku ampuh-ampuh ngoten niku. Jawabe dipecat MPR niku mung karo jenenge wong toplek kadang menang kadang oke, bismillahirrahmanirrahim. Sing rawuh mriki yang datang ke sini saya mohonkan kepada Allah agar supaya disedulurke dunia akhirat nggih. Ana apa tansah gotong royong, tansah tulung tinulung, donga dinunga ngoten nggih. Sawang sinawang terbatas. Nek sing disawang bojone tangga rapi. Nggih, dadi sawang sinawang itu maksudnya orang nyawang raine ning nyawang kahanane dienggo sinau, ngoten nggih. Dienggo sinau, sinau urip. Jenengan lak ora sekolah padha karo aku. Arep sinau ning ndi ya sinaune ning nggon urip niku Ibu nggih. Ibu sekolah kulo rumiyin. Amboten rasa kok ndak malake korupsi. Niku kuwabe sing korupsi niku wong tamatan sekolah. Meh kabeh. Nek jenengan alhamdulillah ora korupsi mergo arep korupsi opo, gitu. Ora tau diliwati duit, gitu. Diliwati mung sedidik, ngoten nggih. Alhamdulillah napa? Wah kok sedidik duite. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu ini gada Gusti Allah. Saya setu. Jadi perjanjiannya dan pengajian ini enten Allah toh. Ah, nangke mungkin disopo sik Gusti Allah terus nyopo Kanjeng Nabi, ngoten nggih. Ben nek sak padha-padha menungso matur nuwun nek karo Gusti Allah bersyukur ngoten nggih. Nggih matur nuwun nggih mboten apa Gusti matur nuwun njenengan paringi meteng ngoten ya alhamdulillah ketambah anak ngoten nggih. Angger meteng kok do guyu nggih. Ning ketoke mergo adem jur metengan kok ning kene iki. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Kula suguhi sik pertama niki bang-bang wetan. Iki lagu Jawa desa jaman biyen ning Dora Patio di woroke nang cah cilik-cilik. Sing ngerti kan jublak-jublak suweng nggih. Terus saiki cah cilik nang desa jublak-jublak suweng nek ning kutha pun jublak-jublak suweng ngono iku. Wis nganggo bahasa Indonesia niku. Nek ten desa sik ilir-ilir nek ning kutha ilir-ilir ya ngateni kok wis. Dadi cangkeme wis rada siji. Ning yo rapopo, rapopo. Nek jenengan wong Jawa njur kelangan Jawane nek iso yo aja. Dadi misale nyun sewu ngaji wau niku kula seneng sanget. Dari sudut kemampuan lagu Arab jelek. Dari kemampuan tajwid elek. Ning atine suci. Ning atine tenanan, ora ana wong maca Quran apik iki ora ana. Sing ana wong maca Quran ikhlas ora ikhlas. Lah tadi itu insyaallah saya rasakan ikhlas. Soalnya biasanya niku nek pun pinter ngaji teng kutha-kutha niku nek pun kursus niku njur bungok-bungok dhuwur banget apik niku. Ning njur gleleng ngeten iki. Lek ngaji ku gleleng aku apik tenan lho swara kula. Awas yen ora ngalem aku. Ngoten niku. Nek niku lak mboten nggih. Nah, saya ingin bilang sama Mas Nur Nur Yanto. Mas Nur Yanto, wong ngaji ki ora kudu nganggo lagu Arab, nganggo lagu Jawa ya entuk Gusti Allah ketoke malah luwe seneng nek wong Jawa nganggo lagu Jawa. Apa meneh lagu Jawa ki ora masalah dienggo ngaji. Nek lagu barat niku angel. Nek lagu barat misalnya halo halo Bandung lagu barat bismillahirrahmanirrahim angel niku. Nek lagu Jawa apik misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim asal tau niku maliki yaumid Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ora apa-apa ten, Bu. Aku malaikat malah do moro kabeh. Kok aneh ya? Aneh apa ya? Apa iki ngoten. Adzan nganggo lagu Jawa nggih saya sarankan. Nek wong Jawa adzan nganggo lagu Jawa apik gari milih slendro apa pelok. Mas nek slendro niku sing pripun, Mas? Deng deng deng deng gunduk. Lirir niku slendro nggih. Na na na na na na na bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Angger tajwidnya bener lho ya. niku wah sing sing makmum niku malah nyamel niku. Manduk-manduk niku kali sembahyang kali manduk-manduk. Dadi jundu karo malaikat rasa manduk-manduk. Nek pilok Mas. Leri ler ler bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ngerti niko? Orang popo luwe HP wong Jawa nganggo lagu Jawa. Soalnya lagu Indonesia niku lho lagu barat. Durmi fasol nanti malah rapena. Indonesia Raya nggungi mami rapena. Indonesia tanah airku bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iya. Yang lagi ibu ge. Ara sekolah kok ya. Padha-padha lara sekolah ya sing penting atine tenanan, pikirane jujur. Kelakuane nang sapa-sapa ki ora ngapusi ora lamis niku pun beres pun mesti swargane. Tur mlebu swarga ki ya rasa ngenteni suk-suk saiki anggere atine bener swarga, ngoten mawon Bu. Arep njenengan teng swarga suk-suk piye arep arep apa campur sari ra ono. Dangdut ra ono, malah ra penak to mriko. Malah bingung jenengan pilang, pilung bener arep teplek ra penak. Nek ngono eh meresusu wis kali ini wis susu kabeh. Dadi akhirnya mung mutah-mutah susune kok teng swarga. Nang ndi kok ketemu susah susu akhirnya golek susu sing ketok, eh. Aku nggak lak carik mesem seneng tenan hatiku. Soalnya hati ini aku sedih terus ya. Ini tantangannya kadah. Kita doakan hatinya kuat, jasadnya sehat, umurnya panjang beliau ini ya. Karena beliau memperjuangkan rakyat di sini. Dan saya seneng jajar Pak Polisi. Seneng banget aku. Padahal nek ngemikir perpres ini kok wajahnya ngeluh nih. Ya tapi alhamdulillah malam ini jajar. Mudah-mudahan apapun perintah presiden, tapi di bawah tetap ada perundingan dan rembuk antar rakyat dan aparat. Jok presiden ini ramudeng. Jadi ramudeng belas kaya ini. Geraga gerutu kawai gede biar kaya. Wah jadi ramudeng kaya. Orang mudeng ngomong-ngomong. Orang ngerti kaya. Sepi meneh, ngerti orang ngerti gak ya aturan gitu. Sepi meneh ini presiden, salah dewe kok pilih. Gitu. Serapopo, saya ini njur cilik ya iki. Es, ramelu-melu aku. Es, kono wis pokoke nek aku iki pokoke ana wong sedih tak hibur, ana wong cilik ati tak gedheke atine, ngoten nggih. Ana wong durung sembahyang ya tak rangkul-rangkul sapa ngerti suwe-suwe gelem sembahyang. Tak sembahyangi ya ora. Ngoten nggih, nggih pokoke aku ora nyalahke sapa-sapa. Wong sing sembahyang aja sombong marang wong sing durung sembahyang. Wong sing sugih ora entuk sombong nang marang wong sing melarat. Wong sing pinter aja bodhok-bodhoke wong liya ora usah sombong. Wong sing alim sing dadi ustad, nah niki kepeksa ceramah mulai niki. Kula niku diundang Kiai Haji niki wae. Wajan niku senenge ya nelongso. Nyaman cicing ini pun gay, sisan baik ini satu ringi bambang wetan. Niki kelambi kula niki empun dianggap niki kelambi ini ustaz, kelambi ini kiai. Niki kula damel ngeten niki, amargi kula serawung kalian panjenengan, kula mencoba sopan, ngurmati jenengan sedaya njurau ngaku kelambi roto temoto ngeten niki. Ini orang hubungannya karo Islam, orang hubungannya karo kiai, orang hubungannya karo ustaz. Wong niki kelambi Cina. Nanti Cino agak ikut mandani cangkeme kaya itu contohnya bunga-bunga kaya nah, lagi so BBM sore mau ya, niki kelambi Cino siji terus kula buka rahasia sing jenengan lurung tau kurungu jaman biyen sing jenenge kiai niku sarate kudu ajur-ajar karo umate mulo pakaiane orang itu beda. Jadi Pak Yai itu disundusin Pak Carik Mbien itu nggih nek awan nggih nek cendheke iki sok ngarit ya ngarit. Angon sapi ya angon sapi. Gowo pacul, gowo arit, kalungan sarung, katokan cendak, mboten masalah niku kiai jaman biyen ngoten niku. Ning nek bengi mulang ngaji. Ora njur mulang ngaji dadi luwe ampun njur pakaiane dadi beda ora. Kiai sing apik iku sing pakaiane padha karo wong akeh. Wong tugas kiai iki ngancani wong akeh. Dadi nek pakaiane dhewe luwe mewah timbangane wong akeh, angel dhek arep mlebu nang wong akeh. Nggih mboten? Kiai kudu gelem misalnya ning gerdu ndodok kabeh ya dhewe ndodok. Ngoten lho. Nah, suatu hari sekitar tahun 70-an sing pakaian ngeten iki sak niki disebut baju koko, baju takwa. Niku nek ten Jawa Timur niku pakaiane ludruk. Dadi anggere ten ludruk nika kabeh ngangge pakaian ngeten iki lengen dawa. Njur tantung tang ngeten iki njur joget ngremo niku njur awan-awan mangan cengklek menika. Nek sore ngerakoti bayang ngeten iki. Aniku nganggo ngeten iki terus tangane ngeten iki. Lah kok terus disilih ustaz angger kiai gawe pakaian koko. Baju koko itu aslinya baju Cina. Njur dipek ustaz dijenengi baju takwa. Wong Jawa niku nek gawe jeneng sak karepe cangkeme dhewe. Ana tahu ben payu dijenengi tahu takwa coba niku. Ana tahu kok takwa. Tenggen kula niku entol saking mangkele. Ki Kanjeng sabar ya. Saking mangkele wong Jawa karo Cina. Soale wong Jawa iku nyambut gawe sregep, gemi titi nastiti ning ora sugih-sugih. Cina ku dagang sedelat sugih padahal mangan babi. Judi, ngombe, ning sugih. Wong Jawa mangkel ten Jombang mriko. Akhire gawe jajan kaya bol nika. Abang-abang nika dijenengi bol Cina. Panganan favorit. Panganan favorit ten pasar Jombang, bol Cina. Rek tukono bol Cina rek rong bungkus. Ah itu dadi abang-abang nika. Suatu hari Gus Dur dadi presiden, martabate Cina diunggahke, Gus Dur nyedak karo wong Konghucu, wong Buto kabeh dikeki ati karo Gus Dur, wong Cina mulih kendel. Akhire gawe jajan persis kaya bol Cina niku ning rada ireng sithik dijenengi bol kaji. Jadi nek wingi kowe mangan bole Cina, saiki mangan bole kaji. Asih sok gawe bol sar. Udah bol to sena ya ta. Awe tenan iki. Gawe jajan jenenge bol to sena ya ta. Oke. Ngaten Bu nggih tadi pakaian tidak menggambarkan kelakuan nggih mboten. Malah iso nggo ngapusi. Mulane kowe aja percaya karo sapa-sapa nek kula diundang mriki aja percaya sik. Kowe kudu takon nang kanca-kanca sar, kanca-kanca cak nun kae kelakuane piye ngoten. Nek wong kelakuane ora bener, njur ngomong kok percaya sing salah kowe dhewe lho. Kowe nek kabusan. Dadi nek ngundang ustaz apa sapa ngene iki kowe kudu kenal wonge, kudu diselidiki sapa kae. Nek ora kowe mung kapusan serbane. Nganggo ban Vespa niko. Anjur njur kerudungan niko. Monggo mergo panutok mriki niku. Ngoten nggih Bu nggih. Aja kapusan karo ilmu katon nggih, aja kapusan karo barang sing ketok. Kabeh kudu dirasake. Nek wong Jawa duwe ilmu katurangan jane ndelok mripate ketok kok kaya wong ngapusian apa ora. Lah ketok Bu biasane Bu. Ndelok urat-urat wajahnya sudah kelihatan. Nah kuwi aja ilang ilmu ngono kuwi. Aja gampang oh kaya ustaz njur mesti apik, urung mesti. Ustaz yang berdiri di panggung harus menyatakan bahwa nyuwun sewu ibu-ibu kalau saya bicara sesuatu tidak berarti saya lebih baik dibanding ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini cuman penemu kula ngeten ning nek perkara apike uripe kula kali jenengan durung mesti aku luwe apik. Sembayangku urung mesti luwe sregep mangane jenengan. Sopo sing sregep sembayang angkat tangan. Nah, ora ono sing aku gak kuwi apik. Nek kowe langsung ngene, kowe sregep sembayang yo kowe aku sregep sembayang wis dadi ilang apike. Wong wedok nek ayu aja Kemayu. Nek kue wong ayu kok ayo-ayo ke tadi? Kemayu kue sergap sembayang neng kok duduk-duduk ke tadi? Tadi ora ape? Nek jenengan kalau takkan pun jenengan wong ape nampak wong olok? Jawab ape? Nah, apik ta niki punya keraguan. Nah, nek wong-wong gedhe kae kan langsung aku apik lho, gawe baliku gedhe banget. Pilihlah saya pro rakyat. Kuwi apik ora ngomong ngono kuwi. Apik ora, Bu? Lho, sing apik iki iso rumangsa apa rumangsa iso? Bisa rumangsa. Nah, oke-oke wong pinter saiki, wong gedhe saiki iki rumangsa bisa. Neng iso apa-apa agak penggaweane mung kuwi. Arep golek penggaweane ya nek komandan sar iso omah iso. Saiki kelapa sawit wah wis oke banget kae bisnis e. Motor mabur. Nggih, sinten ketua sar niki tumbas motor mabur. Oh, teng Jakarta niko, nggih. Kuwasane nek Bratasena tuku motor mabur, anu kok ngomong motor mabur wedi ra karuan ini kok anggar munggah pesawat itu Al-Fatihah ping 7 Ulallah ping 7 Aruh Qadul Brifal ping 7 Qadul Nas ping 7 Ayat Kursi ping 7 Allahumma barik lana ping 7 Kau surah kalau saking wedi ini numpak pesawat soalnya biyen sak durung ini nantang Gusti Allah ini aku nantang nih Gusti anggar munggah pesawat aku randungo aku ras selamat rapopo manut aku tenan lho ya aku ra njaluk slamet ya ngono kuwi karo Gusti Allah. Njur aku disambati Gusti Allah piye adimu kae ngono kuwi. Wis tak jiwire. Lah saiki ora wani saiki tak jiwir. Guyon ku nggih. Nek ora guyon ra penak urip pisan wis ora patiyo sugih ora guyon. Apa pemenang lanang ora guyon lanang wis ora gondrong ora brongosen ora iso gabrus ora iso ngeres ora ngopi ora ngerokok. Orang gudho cawedok ning dalan wis. Guyon Bu nggih. Bismillah yo aku njaluk nadane. Muga-muga bang-bang wetan srengenge tansah sumunar ke dalam kehidupan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Ada keadaan apapun Allah selalu mencahayai panjenengan semua. Lengser wengi tan kendet pepaya memolot em kinaya ngopo pebendu pepeteng tan keno kiniro. saya minta maaf Bu ya, aku rasa dan nek swara pun teh. Saya ini tiap malam gentos dusun ngeten iki. Tak hitung mulai patalan wae, patalan gitu. Patalan jur pajangan yo Bantul. Bar kuwi Wonogiri, bentuknya niku Bu njur nang Solo, njur nang Kediri, njur Malang, Yojo Meneh, njur Semarang, Romongi, njur Barkui Gresik, Barkui Lamongan. Nah, terus dalu niki gitu mriki benjang kula ten Jombang. Bar Jombang, Surabaya, Barkui Planet Jupiter njur. Njur ning kon Kawah Merapi. Ya, wis rantek-entek ngancani wong cilik sak iso-iso metur kula mboten duwe pamrih napa-napa Bu Aspora dadi opo-opo lho aku. Awas nek aku dadi opo-opo. Ora dadi opo-opo saku tujuanku kula mriki nggih mriki niki tujuan kula. Ndelok ibu kit mau mesem, asem aku wis. Wis pun rasa sugih ngono wae nggih motor mawon. Rasa sugih. Ndak malah bingung. Rasa sugih cukup. Bahkan ten Jawa niku kula takon ten pundi mawon Mas Bowo Pak Jare. Bu cekap Bu pendapatanmu penghasilan pun Bapak jawabane padha sak Jawa kula keliling pundi mawon dicekap-cekapke ja. Kuwi doleki bahasa Arab ora ana dicukup-cukupke ora ana. Bahasa Arab iki yakfi cukup. Ning nek dicukup-cukupke iki piwon Pak? Diyakfek-yakfekke ora iso. Nek bahasa Inggris enough. Enak, cukup ngeten tok nenek dicukup-cukupke kuwi ming akal-akale wong Jawa sing ampuh dienggo nyelametke uripe. Jane ora cukup nek nganggo utek. Ning cukup mergo iso nyukup-nyukupke ngoten kuwi nggih. Tapi wong urung duwe penggawean wani rabi kok mriki niki. Bar rabi yo langsung meteng yo langsung kredit motor, Pak. Yo wani kuwi. Raketan ku terus sasi balekke ya to, harus sasi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ojo dadi dudu wong Jawa ya, nek Gusti Allah dawuh jenengan dados wong Jawa ya dadi wong Jawa. Dadi wong Merapi ya dadi wong Merapi ora masalah kok. Nggih, upamane jenengan kan pindah saking mriki. Nggih, ngeten nek ana sing kondok pindah saka kene. Mboten napa-napa tak pindah ning dijamin nggih enten nggih anyar mboten enten lindu ngono ya. Ayo. Wah aku ning Yojo ados kok Merapi ning kono iso lindu iso. Ya tsunami kadoan to Bu. Nek tsunami nganti kene berarti sak pulau Jawa kelut kabeh. Mboten nggih. Tapi pokoke muga-muga nanti akan ada perubahan aturan dan ada kelulusan untuk apa namanya? Untuk rembuk kali penduduk asli di sini. Gitu Bu nggih. Nek perkara mati, wong mati iki ora ana hubungane karo urip. Mati ki hubungane karo karepe Gusti Allah. Ana wong lara ya. Lara nganti 3 sasi luwih ning rumah sakit, dijogo karo Kang Mas sing sehat walafiat. Sing lara iki tetep lara. Sing jaga mau bali sedelet mati ning omah. Kuwi ya ana. Ana wong lara banget ra mati-mati, ana wong ora lara njur mati. Stroke nggih ngoten sami, stroke niku gaenane Gusti Allah. Ana wong sehat walafiat moro-moro stroke. Ana wong ora lara serakan paran uripe mangan ra cetho, getih ra cetho ora stroke dicacah. Gelandangan ten Yojo niku kuwata mlakune kok lung duwe kanca jenenge Mardanus. Kuwi gelandangan ki taun 70 nganti saiki sehat walafiat kae ora tau adus ra tau mangan cetho. Malah dadi jenengan nek arep ora lara ora sadus. Jadi mati itu milik Allah. Ada ya kita pasti harus hati-hati. Dan pemerintah mungkin punya perhitungan pokok ini daerah napa jenenge niku? Daerah rawan bencana. Daerah napa? Kawasan rawan bencana. Rumahsane Jakarta rawan bencana piye? Jane ya kabeh rawan bencana. Terus nek mati iki kena bencana apa? Nek mati bencana ngono. Lah iya bencana iki apa karepe? Jadi ya yes, pokoke kabeh digawe rembuk lah. Rokok membunuhmu, rumahsane gula ora kok. Kenalpot ya membunuhmu banget. Jadi kenalpot itu tulisi kenalpot membunuhmu. Oke, sego yang membunuhmu, nek kok yang mangan sego. Apa wae membunuhmu, sapi membunuhmu. Sing paling ampuh itu hidup membunuhmu. Nek kowe arep ora mati, aja. Urip nek urip mesti. Satu-satunya kepastian dalam hidup adalah yang lainnya ndak pasti. Sing mesti meng siji kuwi ya kuwi mati. Dadi sugih ya urung mesti sugih terus. Wong menang urung karuan menang terus, ana presiden kuwi mung 13 sasi ya ana. Ora mesti kuwi menang aja merasa menang, aku takon wis. Bu, tau ndelok bal-balan sekali-sekali nonton TV niku. Ojo ndelok. Bali bapak wae wis pasang ndelok bal-balan lu urusane wong lanang-lanang. Wis aku kepengin nyandani hakikate wong urip sithik wae. Ning liwat bal-balan sing gampang-gampang. Bal-balan iku mbok wong 11 utawa wong 30 monggo. Tergantung aturan ning sing penting kan kowe arep nganggo 332 334 25 31 sak karepmu. Ning sing penting kan pokoke nyaduk bal mlebu gawang. Niku nggih intine nggih hakikate bal-balan. Wis. Nyaduk bal, nendang bal mlebu gawang. Wis saiki ngene. Iki gawang, iki bal. Saya bisa memastikan enggak yang saya tendang ini masuk gawang? Mboten saged memastikan. Ojo meneh kok aku, ojo meneh kok Pak Cari, Mas Bowo. Messi ora iso memastikan. Messi tahu orang meleset, tahu meleset. Ronaldo meleset. Jagoan sak dunyo tidak bisa memastikan mlebu gawang. Yang kedua, bal bentur gawang. Napa niku? Kayune niku. Duer bali. Ana sing iso memastikan bentur gawang. Luwih angel meneh. Sing manungsa mesti iso niku napa meleset. Bali ditendang metu gawang niku mesti iso niku. Meh wong kabeh iso. Dadi manungsa iki isone ning salah asline. Nek salah mesti isone. Ning nek bener kudu berjuang terus tiap hari. Ya iman, ya akhlak, ya birokrasi, apa saja tiap hari berjuang untuk supaya benar. Jadi wong murid iki janjane isone ming salah tok. Nek ndelok bal-balan iki wae. Ngoten niku nggih, Bapak nggih. Aku kok ngadem jenengan terus susun elu piye Kanjeng ngaji macam men. Saged ngembang, Bu. Saged ngembang. Saya itu nggih, mboten nggih. Sampun gad putra pinten? Putu tiga. Nggih, nggih. Sing perawan wonten mboten. Sing perawan wonten mboten. Mboten wonten, Bu. Rondo-rondo. Anu kula niki mikir niki lho, adi kula niki lho, niki nguyah-nguyuh wae gitu ya niki kan. Ora produktif kan. Oke, bismillah. Nanti kita akan dialog sama bapak-bapak di sini. Nyun sewu saya tak guyon sik ben iki manggon ben ora kaya dayo kuwi. Jenengan niku ten dunya niku asale lak dayo. Ning mergo kowe iki wis dilelakke Gusti Allah manggon ning lemahe Gusti Allah, ana alase, ana tanduran, ana kaline, ana gununge, Gusti Allah lilo akhire kowe tuan omah. Dadi kowe wis omah ning dunya ngoten nggih. Nah, pengajian yang ngono aja dadi dayo, kowe kudu omah ning pengajian. Dadi kula nek temen mriki nggih ampun dayo nggih, kula tak dadi kaya wong mriki saestu nggih Bu nggih. Ah, dadi nek kula liwat-liwat disapa? Ibu nggih, diampirke. Nggih. Oh, tinggal sing TV ada TV nyawang oh ngeten nggih nggih. Remen kali kula. Nggih. Kok iki ya cangkemmu iki ya. Alhamdulillah. Sesek ben krungu, Mbok. Bu, mikir pen-pen kene ngarep wis tenpen iki. Ora ana sing formal lambangane sing mbule ora krungu e. Pun dibarengi sekedhi. Pripun? Kelas aben malam Jumat temen anu ndelok pengajian ten ngarep TV, Pak Cak Nun. Kula remen pengajian iku Pak Cak Nun. Lah mau ngomong remen kula. Nek dangdut, nek dangdut mboten remen. Loh. Dangdut ki elek apik, Bu. Nek entek sing ngombe-ngombe nika nggih mboten apik. Sing ora apik ngombene dangdute ora masalah. Nggih. Okay. Gitu. Nggih. Okay. Ning dangdut pancen marake kowe njur goyang. Goyang. Sing goyang napa nek bundase? Pamoten. Bokongi. Laliane pengajian mboten tek seneng nika. Nggih, mulo mulai mboten. Nggih, Bu, niki tentrem. Ilmu niku Gusti Allah maringi ilmu niku kadang liwat wong pinter, kadang liwat wong biasa, kadang liwat kali, kadang liwat apa Gusti Allah nek kaya apa-apa ki ora hitung-hitung kaya udan, nggih. Nah, niki sadurunge diteruske njenengan ceramah. Nggih. Kula mboten ceramah mawon. Nggih. Mbok terserah napa sing niku mung jeneng ngono niku. Mbok napa. Kowe kan nggo kene wis. Kowe jeneng mburi pan. Ah, ono kamera tenan ning kene. Ora apa, ora kok ora apa-apa. Ora apa-apa. Ngrokok iki kowe niatmu nek kowe ngrokok dhewe, niatmu ngene Gusti, wong jenengan damel mbako. Mosok kula mboten ngurmati mbako wong niku sing sing gada sing damel panjenengan. Ngono ya. Niate ngono kuwi ya kan ya oke. Ya Allah matur nuwun mbakku. Ngoten ya. Pokoke urusane karo Gusti Allah. Kejaba mbakku iso diolah dadi bumbu utawa dadi apa? Dadi ndak usah ngerokok tapi tetap ada mbakune. Nek mbakku niku mesti apike. Bahwa sepiro kuwi entuk kelebon mbakku. Kapan entuk kelebon mbako itu ada hitungan ilmunya, tapi ora ana barang elek ning dunya sub gaenane Gusti Allah niku kabeh sae. Napa mon Bu sing sebut sing elek ning dunya napa? Barang lho, barang. Bu, sebutan siji barang sing elek di dunia, di hidup ini. Apa? Teletong, elek teletong. Teletong iso dinggo damel ngerabu, apa menawis? Keringet? Keringet? Elekmu? Elekmu? Ah, nek orang metu kan orang apik, tapi keringet pun apik. Orang masalah, sing elek ini kok empok dia kancamu. Nek keringetnya orang masalah. Tidak ada barang buruk, Allah tidak menciptakan satu pun yang buruk dalam hidup. Masalahnya tinggal kuwi empan papan pora. Nek apa barang kuwi kok dheweke panggonan sing pas kuwi dadi apik misale apa wis sandal seleke sikil nek sandal kok kempit kuwi nang dinding kempit sandal lagi wong edan sandal kok dikempit gitu. Ah, ibu sama bapak baik toh tidur malam-malam ya sing ora apik apa nek kleru judu ibu siji. Padahal peristiwanya pada lo yang mengelebokke. Ini gak kleru itu barangnya. Siji. Ini wes bener. Wes bener. Ini bapak ibu kok wes nikah. Neng neng gerdu. Eh salah mana? Neng kantor sar. Jadi kabeh kiape asal tepat tempatnya, tepat ruangnya, tepat peristiwanya. Sembahyang kiape neng nek koseleke waktu sing salah. Jadi apik misalnya sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib bisa diringkas. Jadi si jelas esok sehat barang olahraga kok tak sembahyang kabeh. Niku pekok jenenge nggih. Jadi kabeh kudu di tempat yang tepat. Jadi ilmu kuwi mung siji kuwi golek ben ngerti panggonane apa-apa ning nyeleke apa-apa ning panggonane meniku tok ilmu niku. Jadi nek ngene iki cocoke presiden, ngene iki cocoke tukang angon, ngene iki cocoke dodol soto. Kuwi ke ono elmune. Nek kowe ora matuhi kuwi kok mesti blasura karo karuan. Ora maju-maju mung negaramu. Ngoten nggih. Kuplok niki apik. Mergo saleke. Tur kudu lurus mundur ngoten nggih. Nek kok rengkeng ngene iki sithik wae. Wis kowe percaya? Ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan jenengan kali kula. Wis ra percaya ta kowe? Lah iya. Ki mung 2 cm lho niki. Jelas ya Bu ya. Jadi aja percaya nek ana wong elek-elek. Sik sik dipikir sik. Ora ana barang elek kabeh apik. Apa wis jenengan wudu? Ki ora apa ya ki mumpung dadi ki ya wudu. Niki satuan dibuka. Buka. Oh, ini aku tahu, ini mau ngejar, ini biar, ini biar. Ini biar nyembah nogo, ya lho. Nanti saya ini, ya lho. Ana ustaz sing aran nek tatoan ki wudu ora. Saakhire do seneng sing tatoan rasa wudu, rasa salat, rasa kok ngono to. Ya to? Nah, aku takon Bu, nek menurut jenengan Bapak-bapak, iki nek wudu sah ora sembayange sah? Sah, sip ya. Ora perlu alasan ya. Nek ana wong ngomong tidak sah, kowe jawab piye? Nek ngono kuwi ya, nek kowe jawab iki Gusti Allah kabehan kok. Bu, Pak, beras entek. Asyik Gusti Allah ngutek. Iya. Amo jaro kowe nek ngono terus diwiji Gusti Allah, Gusti Allah. Oh, ngene lho Mas. Jadi ya, Bu, ini belajarnya ilmu sithik-sithik. Wes. Wudu niku lak kemu. Cuci seluruh muka berarti mata, hidung semua dicuci, pipi, mulut semua ya. Tangan, telinga, nggih, rambut. Wes, aku saiki ngene pedoman ngene. Kuwi sing di resiki kuwi awake apa martabate apa atine? Utang ini, rada basa rada dhuwur siti. Itu peristiwa jasad atau jasmani. Ngerti nek jasmani ya, Bu nggih. Apa peristiwa rohani wudhu niku? Aku wis pinter kabeh. Buktine nek rohani napa? Sing kok resiki kuwi dudu barang sing kotor. Wis jenengan batal sing entuk apane? Apane? Nyuwun sewu nggih. The sealed, ya. Udah bahasa rapi asil tuh, ya. Nih pelak sing entuk toh, njur batal, njur wudu. Nek pancen kuwi peristiwa jasad, kok sing kok resi itu tuh? Ketua sar nang masjid njur. Sing diresiki raine, ya mboten. Sebab wajah itu martabat kita, nggih mboten? Ya toh? Kalau dibagi oh irung sok ngambung sing ora-ora diresiki, mripat sok ndelok sing barang kleru-kleru diresiki, kuping ngrungokke sing ora apik ora apik diresiki, ngoten nggih? Nah, saiki sing diresiki kan martabat kita, kebersihan hidup kita. Bukan kesalahan fisik. Nek kesalahan fisik, ngopo raine pengelu-melu? Diresiki. Apa no silite? Anu misale ngoten nggih. Kromo inggilen apa Pak Sari? Boten wonten mak nggih. Ah, ora ono beres berarti ora masalah. Ora ono kromo inggile. Nek kursi lah. Kromo inggile apa? Ora ono ya. Palenggahan. Nah, nek Madura medinten. Anak asil tu rano kromo mati orang ni kita bisa nek nek Jawa kan niki dahar niko medok terus sumburi niko mangan sumpojo niko badok apa menerek muntal ki nyosor jeglak ya Jawa itu kaya raya gitu ya ning bab siji kuwi mau orang podo. Misalnya Prabu Brawijaya siletipun apa dorae? Apa bae? Ambek raja ya tetep silet kita. Ah ngene iki yo piye to pengajian kanggo silat terus apa bahasane? Bahasa Arabe yo ora ngerti aku iki. Apa Quran kon nyebut-nyebut silet? Pamit jalan. Amun ya wis mugi tak baleni wudu wau. Bu, bapak-bapak nek jenengan ngentut bae pengajian wis kusuk ini jurno. Dewe unene Bu. Ana entut itu yang paket teknologi gitu. Ana entut sing alamiah pro. Wis ora dipikir ana meneh sing diatur. Dek dek dek ana sing. Ana sing ditahan. Ning tetep metu. Terus Nek dosen niku dibarengke. Dadi nek dosen arep ngentut niku pura-pura geser meja niku srekut. Srekut ya niku politike dosen, kali guru-guru. Ngoten. Ora pengalaman aku karo dosen kae, dosen isi kae. Dosen isi kae ya. Jadi Bu, Kenapa kalau kita kentut yang dicuci kok wajahnya? Karena kalau sampean kentut sing isin raine. Apa mergo sirit sing kentut njur sing isin bokonge? Tidur. Ya ora ana sing ditutupi raine. Nggih mboten. Nyuwun sewu niki ilmu cilik ngaten niki mung kepengin ngekeki conto urip ki mung sederhana, empan papan. Nah, saat ini kudune penduduk kene iki empan papan ora manggon ning kene iki. Miturut Perpres ora empan papan kuwi ning kene iki mergo presiden kae ngitunge menggon iki kawasan bencana. Kawasan rawan bencana. Ning kangge jenengan rawan mboten? Lho, piye? Yen Pak Polisi nyuwun sewu nggih jenengan nek susuk ditugasi piye-piye kok dirembug sih Pak nggih, dirembug saya-saya. Ah niku enten napa-napa nggih melayu. Wis apal kedien. Ini Mas Asih kan juga hadir nih ya beliau ya. Mas Asih saya ikut nyengkuyung dari jauh ikut putranipun Bapak Marjan nggih yang sekarang meneruskan tugas beliau almarhum. Saya ikut titip, ikut nyengkuyung, ikut mencintai karena saya itu sejak menemani Sar itu kan saya napak tilas ketika Nabi Muhammad dievakuasi. Waktu perang Uhud dievakuasi ke panah gunune nyur diangkut munggah gunung jenenge Gunung Uhud niku dijele cepitan niku ana watu nyur lungguh ning gunung terus Gunung Uhud nesu nang wong-wong kafir sing manah Kanjeng Nabi nyur Gunung Uhud matur nang Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi saya tidak rela sampean disakiti, mohon izin saya akan menghancurkan, saya akan menjatuhkan batu-batu saya untuk menghancurkan pasukan kafir. Terus Kanjeng Nabi ngomong ngendika jawab ora sah. Aku ki wis ndongake muga-muga wong-wong sing nganiaya aku kuwi iso entuk hidayah tur putu-putune sosok arep dadi pemimpine wong Islam kabeh. Terus jawaban yang kedua Kanjeng Nabi kandha nang sahabat-sahabate al-ukhudhu jabalun yuhibuna wanuhi buhu niku artine Gunung Uhud eden lho kok ketemu kulaan iki Pak pasti ki Mas pasti ki sang tone Bali ya iki kulaan iki jenenge wong Jawa diwedeni karo gambar iki lho Mas gambar iki ono gambar nyebrang ngene iki niki ono gambar ono gambar jiji wong Jawa diwedeni saya tuku rapopo su ngene tuku wong Jawa diweden-wedeni. Wong Medhi do wedi ya, ya ta. Apa meneh wong Merapi. Oke. Al-Ukhudu jabalun yuhibuna wa nuhibu atina. Ukhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita juga harus mencintainya. Nah, di Merapi ya ngono, Al-Merapi yuhibuna wa nuhibuhu. Sakniki makmurnya sampean peningkatannya sampai 500% itu berkah Merapi apa? Lah mergo Merapi to. Ya toh, jadi alhamdulillah Merapi diliwati digongkon ngetoknya berkah berkah Allah ngoten nggih. Jadi sik toh apa jenenge Perpres iki kok sik jane kapan-kapan mbune aku entuk cara ya engko tak rubahe lah. Ning aku gengsi karo presiden sing saiki masalahe. Nek ora gengsi ngono tak tongok tak kongkon tenan, rubah kuwi su ngono. Well. Kabeh umate Mbah Marijan, Mbah Marijan dawuh ora ana Merapi njeblug, sing ana Merapi duwe gawe. Duwe gawe kan seneng-seneng ngekeki pasir, gitu, ngekeki kesejahteraan, kesuburan, ngoten lho. Itu namanya dialektika bahwa gunung itu dianggap bencana sing ngomong bencana lah kepentingane wong. Misalnya banjir, wah bencana banjir, banjir kok bencana iki piye? Sing salah ki sapa? Banyune iki lapor kula cak aku diarani bencana ya suwi. Aku mung liwet e. Banyu ki mung patuh kepada gravitasi, betul enggak? Air itu cuman patuh, banyu pokoke anggar ana nggon luweh. Ngisor dhewe mudhun, ana lowong dhewe mlebu niku penggaweane banyu. Lah penungsone ra ngenah ning gawe irigasi ning gawe tata kota, akhirnya dileboni banyu, lah banyune tak asal sama Allah kok. Njur karena berbenturan dengan kepentingan orang kota disebut banjir. Ke jaman biyen ra ono banjir asline. Kejaba banjir Nuh niku. Ben Majapahit ora banjir. Majapahit ini banjir apa banjir napa? Lumpur. Sehingga Majapahit kemudian beralih menjadi Demak niku lumpur. Dadi Merapi adalah gunung yang mencintai kita. Percaya ora? Loh, Merapi kok mencintai? Merapi ki ngerti apa cinta? Nek ana wong takon ngoten iku njenengan jawaben, ayo takon nang Kanjeng Nabi Muhammad kono. Undang Kanjeng Nabi Muhammad sing ngomong kok Al-Ukhudu yuhibbuna niku. Apa Al-Ukhudu Jabalun yuhibbuna, Ukhud adalah gunung yang mencintai kita. Terus wah, saiki opo kuwi? Syirik kuwi. Ana Merapi kok tresno. Lih. Geni ngobong Nabi Ibrahim. Terus Allah ngendika ya nar kuni bartan wasalaman ala Ibrahim geni. Adem. Njur adem piye? Apa genine ngerti? Ngerti kata adem ngono. Kaya pitik ngerti, tek kok luruk. Ora ngerti kaya. Tapi ada bahasa sendiri di dalam, di balik bahasa budaya, di balik bahasa manusia fisik ada bahasa sendiri. Jadi wis kok iki manut wae. Jadi alhamdulillah ada Merapi. Ini panglimanya perdana menteri nanti Merapi kok napa kono? Oh sana lah aku iso tak balik panjang. Lho ngono ta. Ben ana gunane sing lengilek aku kuwi lho ya tak balik. Merapi kono nggih. Ah. Ini panglimanya Gunung Merapi seluruh Indonesia. Sehingga sekarang semua orang-orang suci dari masa lalu berkumpul di sini. Gitu ya. Jadi ibu-ibu diniati urip ning kene iki selama belum ada selamat durung rangu 17 sing oke ndedonga nang Gusti Allah. Sing oke ngiling-ngiling bahwa banyak sekali leluhur-leluhur kita yang berkumpul di sekitar Merapi antara Merapi dengan Parangtritis. Semuanya pada berkumpul di Jogja. Orang Ming Sunan Kalijogo tekan Haji Soko kabeh almasayih wal maula dari timur dari timur-timur, timur tengah, timur-timur ya. Timur-timur iki ono seh ning ndi ya. Ini ya cangkem ki sok kudu diklerek-klerekke ben nambah perkara itu. Wah, aku seneng banget aku ning kene iki seneng tenan aku iso ngomong bebas, ora ono masalah nggih, nggih. Seneng atine wis Bu saiki wis ngerti ya Pak Budu, wis ngerti ya. Sing ping manfaatan muga-muga Allah nanti yang akan menentukan pancen panggonanmu ning kene. Le, Nduk, wis manggonku terus bismillah. Aku sing ngatur pemimpinmu engko. Tak kene hidayah, perpresnya dibatalke dengan perpres yang baru. Ngono. Amin nggih, Bu nggih. Nek ora ya cukup songgo aku tak rono. Bismillah guys, saiki ayo nembang. Mulane di sini tradisi aja dirusak dhewe to. Iki wis apik kaya ngene iki aja dirusak. Aja aku ora uwel karo wong sing kelakuane elek. Apa tek kelakuane elek iki? Misale wong madon kuwi jahat ora? Ora jahat, iki bodoh. Wong main judi jahat ora? Loh, judi saya ibu. Jauh serau pawes, neng bodoh neng pawes. Jadi nak ngarang lu bodoh saya tu sama anak saya selalu menasihati satu toko ya jauh bodoh. Nek kowe dadi bandar judi, mesake anakmu, mesake putumu, mesake keluargamu, kowe ku ono akibate. Gitu loh. Pokoke 5-5 kuwi mutlak dijawab aja ngelakoni 5-5 kuwi. Mulane kudu nemokke saiki golek tradisi sing apik-apik Pak di masjid, di musala, di Karang Taruna semua dibikin acara-acara sing menyenangkan. Kuncine Bu upama kula takon, sing sampean paling seneng niku napa? Upamane. Sing diangen-angen wah seneng banget niku napa? Upamane. Bu. Mbak, napa Bu? Nek wong lanang, Mas, sing senengan paling seneng kuwi apa, Mas? Duit. Oke, duit. Apa meneh? Rok. Wih. Anarkis iki regane. rok ya senengane iki. Ya wis ora apa rok-rok kasem apa rok wedok. Nek aji rok kasem niku Joko Tingkir nika nek nek niki mesti maksude ming rok e cah wedok ya. Ngene lho, kula ming ajeng matur kuwe nek iso nek misalnya kue sembahyang, apa nulung tonggo, gotong royong, kue kudu kok doleki enak, kudu kok doleki nikmati. Nek kue sembahyang, orang ngerti nikmati sembahyang, rugi kue. Akhirnya kue main beranggapan, nek sing penak, ya aku mau duit, main, medok. Padahal, aku takon bu, mas, ngekai kalau dikai enak nih. Enak ngekai tuh. Padahal rugi tak nak dihitung ekonomi. Neng lah enaknya kayak itu, sehatnya kayak itu, mana tiga itu, sama dengan poso kalau mangan oke habis nanti, enak nanti. Nek kue ngerti nikmati poso, poso kue nikmat sehat luar biasa. Mulane kaping papat, weteng engkang. Nah, jadi weteng luwe kuwi apik sing elek kaliren. Dadi luwe tok ning aja nganti kaliren, begitu arep kaliren ganjel. Ora ketang ning salak siji jambu siji ning pas arep kaliren cepet ganjel. Ngaten nggih? Luwe kuwi apik banget. Pak Brotosero tuh makannya cuma satu kali sehari. Nunggu gitu. Yo ora kaya. Ngawake cilik ora modot-modot. Kaya sing modot ning barang tertentu ya. Kaya pertumbuhan terbatas niku. Wis ora tak teruske ngono ta, saru. Gitu. Dadi ngelih niku sae. Wareg iki apik. Sing apik iki sak durunge wareg kuwi apik. Ngono ya. Mangan sak durunge wareg leren. Niki praktis-praktis niku saestu. Kenapa ngelih kuwi apik? Karena dengan kita lapar, maka sel-sel kita akan melawan dan memperkuat dirinya, maka kita pasti lebih sehat setelah itu. Neng nek kaliren modal. Jadi kaliren iki nggone sedekah, nggone infak, nggone tetulung kaliren. Nek ana nganti wong kaliren kudu kok tolong. Neng nek lapar ora masalah. Saya lebih banyak lapar daripada kenyang. Seumur hidup. Saya lebih banyak tidak tidur daripada tidur. Itulah. Mulane wong Jawa kan ojo turu sore. Nek nuruti barat dokter jam 10 bengi kudu turu. Gitu. Jam 4 apa jam piro tangi. Nek kula ora iso. Aku turu sak karepku kapan? Seberapa jam iso, setengah jam iso, sak jam iso. Awakku kudu nganut karo aku, wong aku iki presidene awakku dhewe, aku iki khalifah dhewe, terus aku ndek pos ning Gusti Allah, sing penting aku langgar orang karo Gusti. Misale aku mangan kok kokean. Mergo bojoku seneng mangan, aku ngeterke nang warung. Wong ibu ya, padahal aku wis mangan, kok mangan meneh? Nah niku kula rubah niate, ya Allah, saya bukan mau makan. Saya sedang menerapkan cinta saya kepada istri saya. Tolong makanan yang masuk ke dalam badan saya dijadikan berkah rohani, jangan dijadikan daging dan tambahan lemak saya. Wis, kabul. Dadi aku mangan kaya ngopo, aku kepaksa ngeterke bojoku, ning awakku tetap lurus. Kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ngeten iki awake nek ngadeg niki lurus. Nek wong saiki arep lurus ngene. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa niku lurus ngeten iki. Ngadeg aja ngomong cangguri kuwi ya ta. Dadi itu semua di stel. Mulane nyun sewu. Bar iki nembang. Nek Kanjeng Nabi Musa niku lak penggaweane duel. Ngelawan, memberontak. Perang lawan Fir'aun, ngerti nggih? Mulane rambutnya gaya keriting, berbar terengam rasa sisiran. Mulane Bratasena rada keriting kan ya. Nah, niku soalé penggaweane ning gelut kalah terus, gelut tapi. Ning kalah, ning gelut terus. Cilikane. Wis saiki ya. Nantang tok ning rada gelut tenan gitu. Oke. Nek Nabi Isa penggaweane tugasnya adalah menyebarkan cinta kasih dan kelembutan. Dadi wonge putih nika rada pucet alus, bangir nika, rambutnya lurus. Raine niku bintik-bintik, Kanjeng Nabi Isa niku bintik-bintik kaya wong adus ora andukan. Nah, Nabi Muhammad itu mengawinkan kebenaran dan cinta, mengawinkan kekuatan dan kelembutan. Mulanya rambutnya ora keriting, ora lurus ning ikal ya tadi. Nah, persisnya kan itu. Nah, niku. Wis ngerti wis saiki? Kuyon Bu, aku njaluk di masjid masih ada pujian enggak di sini? Masih. Ibu-ibu apa enggak? Pujian masih ada yang apa enggak? Jawa itu, Arab itu. Bisa. Misalnya apa? Robbana ya Rob. Jan ana wong gunung kok isin-isin ya. Nek prasaku wong gunung iki biasane brawokan-brawokan. Cilingus nggih, Bu, monggo Bu. Aku njaluk contoh siji kembang napa selawat napa-napa puji-pujian. Ibu-ibu karo Pak njaluk siji. Napa Bu? Mas. Apa Mas? Yang asli sini atau yang pokoknya yang asli desa lah, tidak harus desa sini. Apa Mas? Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya doa khotmil Qur'an. Apal mboten Bu? Sebagian apal nggih. Nadane sepiro jajal? Nek mau Jawa-Jawa saiki tak kei sing rada Arab-Arab sithik. Ini lagu Arab bahasanya, tetapi sebenarnya lagunya lagu barat. Solmisasi do ini basa nggih. Ding ding ding. Allahumma arhamna bil Qur'an. وَجَعَلَهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُمَا بِرْسِيْتُ وَعَلِّنِي مِنْهُمَا شَرِيْتُ سِنْغْلُوَيْ بَانْتَرْ سِتِي ditembangke bareng nggih. Nek cara-cara nek ditembangkan atau bahasa Indonesia dilantunkan dadi ditembangke sareng nggih Bu nggih. Niki kula nyuwun ten Gusti Allah ngeten iki. Niki lak dungane wong sing khatam Quran. Aku rada pesimis to iki arep khatam Quran kanca-kanca iki. Ya mungkin ciluro to ya. Rasaku iki kandinge ambek sak jus wae ora. Ngaku wae rasane yo bagus sih. Mulane wong ora kudu hafal Quran, ora kudu khatam Quran. Angger kowe entuk sak ayat kowe ning kok gunake tenan, kok manfaatke tenan nggo keapian, kuwi wis cukup. Nah, selebihnya rumah sammu wong nenandur kuwi ora maca Quran to. Kuwi fungsinya sama dengan mensyukuri rahmat Allah.